Alhamdulillah min syaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika anzalnahu hukman arabiyyan wa lain tabata ahwa'ahum ba'da ma ja'aka min al-'ilm ma laka min Allahi min wali wa la waqa. Dan demikianlah kami turunkan Al-Quran sebagai hukum dengan berbahasa Arab. Walaini taba'ta ahwa'ahum, kalaulah seandainya kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Ba'da maja'aka minal ilm, setelah datang ilmu kepada kamu. Malaka minallahi min wali wala waq, maka kamu tidak akan mendapatkan penolong sedikit pun dari Allah maupun dari yang lainnya yang membentengi kamu. Berkata Imam Sa'di rahimahullah, walaqad anzalna hadzal qur'an wal kitaba hukman arabiyya, dan sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an ini dan Al-Kitab sebagai hukman arabiyan, hukum bagi umat manusia yang Allah turunkan dari langit, dari Allah Subhanahu wa taala, sebagai hukum yang berbahasa Arab. Syarafnaka bih, fadhalnaka ala man siwak bihadal kitab al-mubin al-mudhi wal-wadih al-jadi. Kami berikan kelebihan, kemuliaan kepada engkau wahai Muhammad dari orang-orang selain kamu dengan Al-Quran ini yang jelas sebagai hukum bagi umat manusia. Al-Quran ini sebagai hukum. La ya'tihil batil min baini yadih wa la min khalfih tanzilun min hakimin hamid. Tidak ada kebatilan yang bisa merubahnya, baik dari depan maupun belakang. Al-Quran ini diturunkan dari Hakimin Hamid, hakim yang maha hikmah, yang memberikan hukum. Hamid yang maha terpuji. Sehingga dengan hukum yang jelas, hukum Arabian dengan jelas, dengan berbahasa Arab yang jelas. Karena bahasa ini bisa berubah-ubah. Ya, bahasa ini bisa berubah-ubah dari zaman ke zaman ke zaman ke zaman, berubah tanpa disadari. Tapi bahasa Arab tidak berubah. Contoh Cokro Aminoto misalnya. Cokro Aminoto tulisannya gimana Mas Albert? Tempo dulu tulisannya gimana? Hah? Cokro makete J ya. T J Cok O K R O Cokro. Oh, sekarang pakai C. Ya? Pakai C, Cokro. Ini bahasa Indonesia aja udah berubah. Dari tahun 45 atau dari tahun 40-an, 30-an atau 20-an ke sini selisih berapa tahun? 100 tahun aja. Itu udah berubah. jarak selisih 100 tahun. Pergeseran tulisan dan bacaan beda. Jenderal Sudirman misalnya, tulisan beda. Bacaan pun beda. Sekarang, yang sekarang ya, ada lagi kepo. Kepo itu apa? Berubah bahasa, padahal pengen tahu. Ya, bahasanya sekarang berubah, kepo jadinya. Ini bahasa Indonesia aja berubah. Makanya Allah turunkan Al-Quran dengan berbahasa Arab. Enggak berubah-ubah. Mau 1000 tahun, mau 2000 tahun, enggak ada perubahan-perubahan. Makanya hukman Arabian, hukum ya secara berbahasa Arab. Bahasanya bahasa Arab. Ada bakunya. Ada misanul liza alisan, misanul apa? Mu'jam ma'ajim. Ya. Ma'ajim ada mu'jam-mu'jam, kamus-kamus yang besar yang itu dibukukan. Ditulis. Dari ribuan tahun tidak berubah. Justru lisan kita yang berubah. Baku ya baku. Merujuknya ke situ. Nah, makanya Allah turunkan apa? Al-Quran dengan berbahasa Arab. Supaya mudah difahami dan tidak berubah-ubah maknanya. Kalau bahasa Indonesia, di Indonesia aja udah berubah. Nah, ya. Sehingga kalau sudah jelas, tidak ada kesamaran. Ya, la yaqa fi syak wa ishtibah. Supaya tidak ada kerancuan. Di mananya apa, artinya apa, ininya itu apa. Walau jiwa yatabi wahdah, wala yudahin fi, wala yatabi ma yudad, wala yunaqidhu. Min ahwa illadzina la ya'lamun. Sehingga kalau sudah tahu demikian, maka wajib setiap manusia harus mengikuti Al-Quran. Tidak boleh berbahasa basi dengannya. Tidak boleh mengikuti selainnya. Apa yang bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Terlebih hawa nafsu. Mengikuti hawa nafsu. Oleh hada tawa'ala rasulahuma annahu ma'sum. Oleh karena itu, kata Imam Sa'd rahimahullah, tawa'ala rasulah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada Rasulnya, mengancam kepada Rasulnya. Padahal Rasul ma'sum. Liam tanna alaih bi asmati. Wal takun umata uswatu fil ahkam. Agar nah Rasulullah SAW menjadi uswah, suri tauladan di dalam hukum. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa la in tabata ahwaahum." Wahai Muhammad, kalaulah seandainya kamu mengikuti hawa nafsu mereka, ya. Malaka min ba'di ma ja'aka minal ilm, setelah datang ilmu yang jelas kepada kamu, al-bayyin alladhi yanhaaka 'an ittiba'ihi wa ahum. Ya, ilmu yang jelas, yang gamblang, yang melarang kamu jangan sampai mengikuti hawa nafsu dia, hawa nafsu mereka. Malaka minallahi mawaliyyu wala waq. Maka kamu tidak mendapatkan sedikit pun penolong dari Allah maupun dari yang lain. Wa yatawallaka yasallaka al-amr mahbub. Tidak ada penolong sedikit pun kalau kamu mengikuti hawa nafsu. Sehingga orang-orang yang mengikuti hawa nafsu maka tidak akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala dan tidak ada yang membentengi dia, yakikum minal amr makruh, membentengi dia dari perkara-perkara yang jelek, yang dibenci. Nah, wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah.